Baik. Ada yang misalnya perlu diketahui, menurut pendapatnya Rojek, wajah perempuan itu adalah fitnah, bukan Allah. Fitnah berarti di sini keadaan itu hukumnya sunnah mu'akkadah. Jadi inilah Syekh Nasruddin Al-Albani menetapkan ketetapan sunnahnya cadar, tidak wajibnya cadar. Alasannya nasrat Al-Quran yang kita untuk menundukkan pandangan, berarti ada yang dipandang. Kalau seandainya cadar itu wajib, maka perintah menundukkan pandangan sudah tidak memiliki makna, karena sudah tertutup, sudah ada dari penafsir. Kenapa dia disuruh untuk menundukkan pandangan? Karena ada sesuatu yang menarik, dan yang menarik itu bukan pakaian. Karena kalau memang yang dimaksudkan menarik itu adalah pakaian, kadang-kadang tetap aja harus menutup. Berarti yang dimaksud adalah muka. Kullul mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan Muhammad kepada orang mukmin, hendaknya mereka menundukkan pandang. Nah, kalau pandang perempuan yang rata-rata memfitnah lebih besar daripada wajah laki-laki, itu tidak pernah dikatakan. Maaf, menurut pendapat yang Roji itu adalah fitnah bukan Allah, apalah wajah laki-laki. Karena tidak ada satu ulama pun yang mengatakan bahwa wajahnya laki-laki itu Allah. Ada tak? Tolong mungkin nama ulama yang mengatakan wajahnya laki-laki itu Allah. Jangan kena wajah, pundak, semuanya bukan Allah. Bahkan auratnya laki-laki antara mana? Pusat sampai? Sampai? Sampai selimut? Tidak. Bahasa antum aja. Oleh karena itu ada syawahid, walaupun statusnya lemah, ketika salah seorang sahabiah perempuan dicerai oleh suaminya, tidak punya rumah, disuruh iddah di rumahnya Abdullah ibn Ummi Maktum. Kenapa Abu ibn Maktum tidak beli? Sementara perempuan itu sangat dia. Mak, orang yang di rumah ada enggak potensi untuk dia? Potensi. Cuma di sini karena Abdullah ibn Ummi Maktum tidak melihat, maka Rasulullah SAW menyuruh di situ. Jadi di sini laki enggak boleh melihat perempuan, itu lebih potensi fitnah daripada perempuan melihat laki. Apalagi misalnya melihatnya untuk tahlil. Ya, aman gak tahu juga kalau ada akhwat lotot-lotot. Ya, salahnya apa? Oh, itu namanya akhwat. Akhwat. Ya. Oleh karena itu, tidak mengapa sebagai wasailun tahlil, sebagai sarana tahlil. Wallahu a'lam. Kedua, ada misalnya tetap saja itu dalam konteks bahaya. Karena Rasulullah mengatakan salah satu jiduhun dan jidud atau jiduhun dan jidud. Ada tiga perkara serius dan serius, murawunya adalah serius. itu konteks akan kita itu pura masih serius main-main. Ya, subhanallah. Pun dengan nama wali. Allah. Apakah boleh bagi seorang ikhwan yang belum siap menikah sudah terlebih dahulu mencari atau memilah-milih seseorang yang akan dinikahi kelak? Nah, yang dimaksud milih-milih madang-madang. Ini namanya mata keranjang. Kalau yang dimaksud belum ini, tapi persiapan dalam konteks mematangkan mental, mencari kesempurnaan bekal, dan ini adalah pentingnya menggodok keagamaan dan akhlak, karena pada akhirnya satu bilik terakhir tidak men. Jika jangan mentar kau nanti kau kafir kau mazmum itu, faidah tabalu fasadakun fitnah terbit amdi wafasadun ali. Kalau datang kepada kalian orang yang sudah baik agama dan akhlaknya nikahkan, kalau tidak akan terjadi fitnah dan kehancuran di muka bumi besar. Kalau antum maksudkan itu sahaja. Tapi kalau mandang-mandang itu mata raja. Dan ini memang membeli kehidupan maksiat. Pembenaran. Wah, anak melihat dalam rangka untuk menjatuhkan alternatif pilihan. Karena anak tidak ingin tertipu dalam pernikahan, sehingga anak cari perbandingan kurang ajar. Mengotor apa perbandingan? Tidak boleh. Kalau itu yang dimaksud, persiapan mental, persiapan adalah kematangan kita untuk bekal. Dan bekal utama adalah diri penuh-penuh, kalau itu silahkan. Allah. Yang ketiga, Ustaz pakai novel tersebut, maksudnya, tokoh utama membacakan hadis Nabi yang kurang lebih, ya, berarti mengganggu kata. Jawabkan dan dibantah habis oleh Syekh Nasruddin Al-Albani, dia tidak ada man qatala muahadan, ya, siapa yang memerangi muahad yang sahih lam yaruh raihatal jannah. Ada pun hadis yang bunyinya man ajra muahadan kuntu waliyuhu lahu, barang siapa yang memerangi muahid, siapa yang sekarang ini musim ahli, maka saya menjadi pembelanya. Atau sepakat dengan itu, ini hadisnya palsu. Seperti yang diusung di dalam hadis, yang seperti yang telah disampaikan di dalam ayat-ayat cinta. Mungkin juga, tidak tertutup kemungkinan akan muncul adiknya hadis itu. Tolak bulutin walau bulutin. Itu adik imam. Sama itu. Dengan demikian waspada. Makanya Imam Malik mengatakan semua bisa diambil ilmunya kecuali orang empat. Yang pertama ahli bid'ah yang mengajak kepada kebid'ahan, karena itu belajar akan tercemari dengan kebid'ahan. Bahkan Syekh Bakar Abu Zaid di dalam kitab Sayyidah Talibul Ilmi, sampai belajar ilmu umum pun tidak boleh, bahasa Arab pun tidak boleh, karena dia tertutup kemungkinan untuk menyampaikan pesan-pesan bid'ah secara implisit. Contohnya pengajar bahasa Arab, nahwu shorof. Anak-anak, jemaah sekalian, pada malam hari ini kita akan membahas fa'il atau fi'il wal fa'il wal maf'ul. Pertama maksudnya, daraba zaidun kambah. Jadi contohnya itu. Itu kasihan itu aja. Buk terus. Dari dalam Al-Munahu, ya? Nah, lambat laun Zahaba Zaitun Ila Selamatan. Gimana mana contoh ini pasca Zahaba Zaitun Ila Tahlilan. Udah, pelan pelan-pelan kita dikasih contoh-contoh untuk bid'ah mereka. Jadi nggak bisa, apalagi selagi masih ada pelajar ilmu atau bahasa Arab yang mungkin nilainya lebih rendah. Tentu saja yang lebih rendah namanya sunnah. Ya, Allah. Ada pun yang kedua, orang yang berdusta di tengah manusia walaupun belum pernah terbukti berdusta atas nama Rasulullah, ini juga tidak boleh diambil ilmunya. Dan yang ketiga adalah orang yang bodoh, jelas-jelas bodohnya. Dan yang keempat inilah yang kita maksud, orang yang tidak bisa membedakan antara hadis dan sahih dengan hadis yang kedua, gopal, gopal yang menjadi menjadikan muridnya seperti tukuh besi. Wah, siapa aja hadis, jadi apa aja agak perawat proses racun itu juga dijual. Itu model mustad tukuh besi. Dari nasihat para ustaz tentang larangan menghadiahkan pahala bacaan yasin kepada mayit. Lalu apakah solusinya? Dua, apa yang harus saya baca untuk menunjukkan berziarah kepada orang tua? Hadis misalnya ini berarti salah benar. Karena Rasulullah SAW mengatakan wahai laisa lil-insani illa ma sa'a, ketika menafsir itu Rasulullah SAW menafsiri ayat tersebut dengan hadisnya, wa inna auladakum min sa'ikum, sesungguhnya anakmu termasuk dari hasil usahamu. Sehingga jangan sulit halal-halal di dalam kitab al-Jannah. Seluruh apa yang diperbuat oleh anak otomatis nyampe ke orang tua. Termasuk umrohnya, jinya, baca Quran, doa, semua otomatis, nggak perlu dikirim, nggak perlu diusus-usus juga, otomatis. Tapi kalau pakai transferan, itu mendingan transfer duit ke saya. Karena usah transfer pahala. Kalau secara mendoakan, silakan. Bahkan oleh sebagian ulama seperti Imam Nawawi sampai bacaan. Tapi anak gak usah niat, itu masih bacaan Al-Qurannya. Ini jadi masalah kejadian antara ulama itu bacaan orang lain. Tapi seluruh kebaikan anak itu nyampe orang tua. Berdasarkan hadis Rasulullah, wa inna auladakum min sa'ikum, anakmu hasil usahamu. Kalau hasil usahamu, otomatis menjadi amal jariah. Allah. Ustaz, jika di atas kuburan itu juga dijadikan jalan, tetapi mayit masih ada jalan di atasnya. Kalau kita jalan di jalan itu, tentu kita menginjak kuburan. Ini yang dosa yang wajar. Karena harusnya, apalagi pekuburan kaum muslimin, ketika dimanfaatkan untuk apapun harus diinjak. Di dalam istilah fikih namanya nafsun amwat. Menggali, memindahkan mayit ke tempat lain. Tapi kalau hanya sekedar cerita dulu katanya, di sini dulu katanya, gitu ya, kuburan, tapi katanya toh, katanya di sini kuburan Belanda, tapi sudah tidak bisa dideteksi, maka ini kasusnya seperti Masjid Nabawi dulu disebutkan di dalam riwayat Ibnu Majah. Tempat bekas kuburan kaum musyrikin, tapi sudah tidak dideteksi, sudah hilang tanda-tandanya, sudah ini dan lenyapnya kuburan ini kapan sudah tak ketahuan juga. Nah, demikian kalau konteksnya seperti ini tidak ada masalah, tapi kalau konteksnya yang pertama maka bisa. Tapi ya, siapa yang membuat cara tersebut harus merubah caranya jadi apa? Nafas. Setelah itu baru dibangun apapun boleh. Ustaz, aku ingin menikah, tapi ilmu din kami masih lemah. Apa yang harus aku lakukan? Apakah belajar dulu ataukah nikah yang didahulukan? Antum kalau mau belajar dulu juga boleh, mau menikah dulu juga boleh, asalkan nikahnya sama ustazah. Insyaallah antum belajar atau siapa. Tapi nggak nemu. Kalau sama aja, dia yang nggak mau sama. Gini ya, alhamdulillah saya menerima dari pengumuman-pengumuman tadi itu bahan Solo itu kalah Jakarta itu kan pengajian tablet akbar itu. Jadi antum bisa memahami kedua itu ngaji ya nikahnya apa susahnya kan gak harus terus berusaha terus ya. Itu sendiri jadi nikah sambil ngaji atau ngaji sambil nikah. Artinya nikah haji dong. Dan saya kurang setuju ada sebagainya ikhwan yang sudah berumah tangga mikir mau mondok. Ya ikhwan ini sudah punya anak sudah punya istri mau mondok yang biayai siapa? Nah sekarang lagi selain itu bisa mendapatkan ilmu dengan cara ta'lim belajar seperti ini antum pahamkan. Coba bagaimana Umar bin Khattab memandukan antara mencari nafkah dengan mencari ilmu bergantian dengan tetangganya sesekali yang tidak adil untuk melakukan rezeki mencari rezeki tetangganya ke majlisnya Rasulullah. Begitu juga ketika tetangganya tidak bisa hadir ke majlisnya Rasulullah karena bergantian dia yang datang ke majlisnya Rasulullah fakir sekali tukar menukar ilmu ketika tidak hadir. Itulah kehidupan mencari rezeki. Makanya saya jelaskan selipan dalam mencari duit, dalam mencari ilmu, di dalam kitab mencari rezeki yang hilang. Oleh karena itu, kalau antum sekarang sudah cukup, ya, bekal materi atau dan materinya akidah, ya sudah cukup, tapi tinggal membangun. Karena pada akhirnya tidak ada sesuatu yang final. Maksudnya, kayak apa namanya ilmu seseorang itu terus-terus ditambah. Walaupun sudah haji bertahun-tahun, makanya doanya Rasulullah sangat apa? Allahumma alimni ma yanfa'uni wanfa'ni bima 'allamtani rabbi zidni ilma. Berarti Rasulullah kan minta tambah ilmu terus. Berarti haji itu kan kelebihannya. Kalau antum nunggu sampai selesai ya enggak kita. Karena mencari ilmu itu enggak pernah selesai. Tentang masalah sekarang ini ilmu ini yang penting ada kemauan. Apa yang kurang? Yang penting ada langkah. Cuma ada yang ini. Dan aku mendapatkan contohnya dulu. Jangan seperti sebagainya ikhwan-ikhwan terutama di Jakarta. Habis nikah langsung lemprek. Hilang dari peredaran. Iya. Sudah. Subhanallah ibarat-barat itu sudah tidak ada lagi. Dicari di mana aja dan iya. Karena mulu. Lagi mendapatkan contoh yang masya Allah kurang tahu grogi. Inilah yang tidak sayangnya mengenai akhwat-akhwat di dunia ada tidak akhwat? Ada tidak? Kalau sekarang ini suami lagi berdakwah, suami lagi beraktivitas di toko, jangan kayak manjakan ke masya Allah baru pergi ke masjid di telepon ya mas pulang mas anaknya ngomong. Allah, tahu dong mandiri. Itu maksudnya kalau tanda baru dicopot satu dari telepon. Ini gue copot buat-buatnya apa balik ini sampai pusing. Dicopot untuk bisa, dicopot untuk berarti kita. Dikasih kelonggaran untuk bisa melakukan kebaikan yang mengkoleh. Sesuai dengan porsinya. Saya bisa berdakwah jadi panitia dan buku. Itu suami istrinya dulu. Tolong, itu sama juga saya. Tapi mau ngapa? Gak mau ngapa? Rasa kenapa? Ribet, harus dia ngambil juga. Itu. Dan kemudian dia tersokong dengan anaknya yang bilang. Ketika dulu sebagai ikhwan yang dulu beraktivitas di kelompok-kelompok yang menyimpa, terutama masih jadi kampus, yaitu zaman itu zaman asal muslimi, jadi zaman Islamia, sampai masuk ke negara saya diceritain oleh sebagainya bahwa dulu, anak itu Ustaz, 200 kilo, bisa itu jalan pakai motor untuk isi di sana sini pembekalan anak-anak buat saya. Dan apa yang sekarang salah jadi mumprak begitu? Ini semakin malu, ini semakin benar, semakin jelas. Karena dulu itu di Eko mana? Setelah saya tahu bahwa ini adalah apa, kita harus tingkatkan bahwa bahkan anak-anak itu semangat daripada di zaman dulu. Itu zaman ya Allah. Saya kayak sudah khatam kalau sudah masuk tahap. Ih, ada sebagian orang kalau sudah masuk tahap, alhamdulillah, Islam saya sudah khatam. Sudah berarti sudah khatam. Kayak orang daerah saya lama mana nama Madura kalau sudah haji, katanya Islamnya khatam, boleh suci, boleh nyambung ayat. Karena Islam sudah sesuai. Tak benar ya Islam harusnya ambil semakin semangat. Masa antum kalah sama iblis, nyesatin orang aja di koma dia. Iblis cuma gak pernah bok. Ya Allah, kok iblis itu satu hari itu gue nyesatin orang begini, dari mulai pulang, nangis sampai aduh, masa Allah bisa jadi mukmin. Masa Allah, dia gak pernah tidur, gak pernah ini sampai kiamat. Lempeng. Terus kok bisa gitu? Salah dari sama Iblis. Iblis aja kali ini jujur. Pernah Iblis itu jujur di zaman Nabi Jawa. Nama Nabi itu lainnya. Yes. Yes. Dia mengatakan anak-anak tiba Alhamdulillah Antaku Mami Mahomik Ini Lakawi Yunani Wahai Nabi Musa, saya akan mendatangkan misalnya berukir sebelum kamu selesai dari lapak. Sungguh saya adalah Qawiyyun Amin, kuat lagi amanah. Tapi kurang cepat Nabi Sulaiman mintanya langsung. Ini Azim, Perdana Menterinya langsung. Saya akan datangkan Qawiyyun Amin datang sebelum kamu kembali balik lagi juga. Ya Allah, makanya di zaman dulu itu anak-anak itu coba aja Zulkarnain Perdana Menterinya Nabi saja itu makanya Zulkarnainnya kayak apa aja sehingga bisa bikin apa namanya negara lengkap bawah tanah itu yang maju-maju itu Masya Allah ternyata aja bukan semen pakai besi. Oh coba mana ada sekarang NGO yang bisa bikin perumahan bawah tanah itu. Nabi ini Perdana Menteri Nabi ini. Masya Allah. Inilah. Ini sedikit. Itu sangat saya buat anda. Nikah orang waras atau orang gendeng gitu kan buat dari keturunan. Tapi saya yakin ini Aqua kena penyakit depresi karena ngempet pengen nikah sudah lama. Itu banyak saya temukan persis seperti ini kondisinya. Setelah dinikahnya dinikahkan ternyata buruk karena itu awalnya dari penyakit diskur asmara. Jadi, Masya Allah, dijelaskan oleh Ibnu Qayyim di dalam kitab Ad-Dawa Dawa tentang penyakit iskun sama akibat-akibatnya dan cara menyembuhkannya lengkap. Dalam akhir kitab Ad-Dawa Dawa. Akhir. Karena ini masalahnya. Air mani, jika tertahan, itu mengakibatkan berbagai macam penyakit. Seperti yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Sawsi, bukan Ibnu Qayyim ya. Ibnu Sawsi dalam kitab Tanwidul Iblis. Ya, kitab Tanwidul Iblis. Dia setelah mengomentari tentang aktivitas orang-orang sufi yang menahan diri tidak nikah, tertahan pengetahuannya dan air mananya sehingga menimbulkan berbagai macam penyakit di antaranya depresi. Kemudian lemah makan, tidak bergairah, serta bawaannya dapat pusing. Gitu ya. Makanya sebaiknya ikhwan, apalagi aku cek aja darahnya ada enggak dari kidney itu. Kalau enggak ada, dan ini terjadi baru-baru saja, berarti ini analisa kuat karena mempertimbangkan. Makanya untuk dikaitkan Allah semua. Gitu. Kalau enggak ya. Adapun perempuan dengan perempuan atau anak-anak juga boleh. sebagaimana yang dilakukan oleh jariah di zaman Rasulullah SAW pada saat Idul Fitri terlepas. Kemudiannya ini memotivasi untuk amal soleh, takwa dan jihad. Itu batasan nasyi atau qasidah yang dibolehkan untuk dilakukan pada saat walimah. Selanjutnya, apa hukum bagi orang muslim yang bekerja pada perusahaan orang kafir? Apakah benarnya? Kemudian, apa hukum sembelian orang yang bersalah oleh satu wujud yang menyembelih hewan kurban? Kami tidak tahu apakah bapak yang menyembelih tersebut mengucapkan asma Allah atau tidak. Hadis sekalian, soal masalah apa yang berlaku? Oh ya, soal masalah bekerja itu tidak memandang musyrik kafir, tetapi yang dipandang adalah halal haram. Makanya Rasulullah SAW bermuamalah dengan orang Yahudi sampai wafatnya Rasulullah SAW belum bisa menembus lagi perangnya, karena dia membeli tanduk dari orang Yahudi dengan sistem kredit bayar akhir, ya namanya beli dengan bayar tunggak, utang itu namanya apa? Kredit. 30 sok di dalam riwayat Sunan Al-Baihaqi. Kemudian ada satu riwayat sebabnya kenapa Rasulullah SAW akhirnya menggadai baju perangnya, diturunkan sebuah riwayat di dalam Tafsir Al-Qurtubi, karena orang Yahudi tersebut menimbulkan fitnah, membuat gosip Muhammad mengutang duit saya, akhirnya dikasih jaminan itu untuk kepercayaan. Dan ada pun hikmahnya kenapa Rasulullah tidak utang kepada muslim, disebutkan oleh Al-Harbi bin Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari yang pertama, imam mungkin Rasulullah SAW kalau utang ke orang-orang muslim tidak akan mau dibayar. Tidak mau, tidak mau yang menjaga ke Rasulullah, bakal akan digantikan. Yang kedua, hikmahnya kata beliau dalam rangka untuk menetapkan syariahnya tul rahim, syariahnya pegadaian. Karena Rasulullah kalau berpraktek, syariah itu tidak nampak. Makanya hikmah di antara hikmah lumpahnya Rasulullah pada Rasulullah akhirnya muncul syariah sujud sahwi. Coba kalau Rasulullah tak lupa, itu hikmah. Makanya lumpahnya Rasulullah dalam bidang ini tidak mengganggu kehikmahan kemaksuman Rasulullah. Maksudnya maksud itu tidak salah, tidak lupa. Lupa di dalam menyampaikan wahyu, lupa di dalam menghafalnya. Umpamanya Rasulullah SAW habis terima wahyu dari Jibril, habis apa yang tadi ayatnya? Lupa belum? Gak mungkin Rasulullah lupa hafalnya ayat, gak ada. Kalau lupa dalam hal-hal bakti, hal-hal kemanusiaan, Rasulullah kan innama ana basharun mislukum anta kama tansawun baita nasitu fatakibuni. Sesungguhnya aku adalah manusia biasa seperti kalian, aku lupa, bisa lupa seperti kalian lupa. Kalau aku lupa ingatkan dalam masalah basyariah. Contoh saja contoh umpamanya Rasulullah lupa meletakkan tempat sandal, boleh tak? Boleh tak? Enggak ada masalah. Lupa tempatnya sandal tadi di mana? Lupa masalah meletakkan tempat kurma tadi di mana? Enggak mengganggu syariah. Bahkan lupanya Rasulullah di dalam sujud sahwi sebagai takriru syariah, ketetapan syariah sujud sahwi itu. Allah Ustaz, saya ini mendampingi sobat tua, tapi mertua kurang tenang dengan saya dan malah cocok dengan kakak saya yang nasoro tapi saya mohon nasihatnya. Saya yakin tidak cocoknya karena kekayaan. Karena kekayaan jadi cocok, karena itu mungkin kurang kaya jadi tidak cocok. Jadi yang tanya orang tua, orang Jawa, orang Jawa Tengah wajar lah begitu. Betul. Yang belum haji wajar, orang awam di mana aja. Jadi ini resepnya. Makanya saya tulis di buku saya kalau kau jantan, saat istri mengatakan kau jantan ceraikan aku. Seni berinteraksi dengan mertua dan saudara. Maka kadang-kadang problem rumah tangga itu bisa saja muncul dari saudara ipar, dari mertua, bahkan dari orang tua sendiri. Yang lebih pelik kalau sudah orang tuanya itu cemburu sama istrinya, itu nanti cemburunya sampai pada tingkatan disuruh menceraikan istrinya. Dan ini di sana kita kasih apa namanya langkah-langkah untuk bagaimana kita itu mendekati mertua, mertua sudah. Tapi intinya saya sarankan memang kalau maslahatnya untuk bisa berumah tangga mandiri, walaupun untuk apapun statusnya itu lebih baik sehingga kita banyak kunjung aja itu lebih bagus. Waktu proses nasional apa saja yang perlu dilihat dari wanita? Nikah apa? Ya, tapi judulnya cinta, jadi nyambungnya nikah gitu ya. Jadi hubung-hubungkan juga cocok. Ini, nabok yang perlu dilihat muka sama telapak tangan menurut jumhur ulama. Kenapa ini misalnya? Karena muka itu sebagai anggota tubuh menjadi wakil untuk menganalisa kecantikan. Sudah selesai, wah muka. Antum mau cari apa lagi yang mukanya sudah cantik? Apa antum tertarik sama tumisnya? Waduh anak, belum lihat tumis, ngapain melihat tumis? Muka. Dan namanya orang ketika tahu melihat orang cantik, itu gak butuh berkali-kali, makanya cukup sekali. Ya, cukup sekali, masa antum lihat orang cantik aja gak bisa? Itu kadang ada yang berbeda. Anak mau nanggur lagi boleh tak? Lo kemarin apa yang lo kemarin itu kurang kosong bersih. Terus yang ini terlihat apa? Anak ini cuma sepatunya tak? Ada. Ya sudah sekali ini lo, sudah tak boleh lagi. Antum lihat yang benar. Apa yang lo lihat sepatunya? Akhirnya anak yang kedua enggak mau nganter istri untuk cari orang lain aja. Jadi antum lihat, kemudian tangannya. Bagaimana kita untuk mengetahui kesuburan tubuhnya? Karena orang kalau subur tubuhnya, artinya tidak kering, itu bisa bisa kering. Ya, ada kadang-kadang nampol suruh pakai rok mini, suruh buka semuanya. Akhirnya apa nggak jadi? Tadi kasihan akwarnya karena cukup itu aja. Nah, kalau seandainya Ustaz jangan-jangan sesuai ini tak ketahuan ada gak antum kalau seandainya tatar boleh dibaliki karena ini apa? Kalau seandainya itu sangat harus dibalikkan. Oh, betul gak ada telinga? Kan kita ditanya juga lo punya telinga lo enggak? Enggak gimana tapi enggak mantap kan gitu. Apa? Ustaz, jika ada orang tua yang lemah dan hidup tapi dia adalah orang kafir. Kapan orang kafir? Yang tua dan lemah, apakah kita boleh mendahulukannya dari seorang muslim ataukah kita tetap mendahulukan yang muslim dulu? Hadirin sekalian, kalau itu orang tua antum, tetap harus antum dahulukan. Karena Rasulullah berfirman, wa in jahadaka 'ala an tushrika bi ma laysa laka bi 'ilm fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Pergaulilah keduanya dengan pergaulan yang baik, konsekuensinya adalah antum dahulukan kebaikannya. Maka dengan itu mudah-mudahan dia masuk Islam. Ada kepentingan orang lain mutlak. Kondisi apapun yang kita dahulukan adalah mukmin. mukmin di atas makamnya. Oh. Bagaimana hukumnya memanggil nama orang yang menghamba kepada Allah dengan nama-nama Allah Ta'ala? Contohnya Abdurrahman dipanggil Rahman, Abdul Hakim dipanggil Hakim, dan seterusnya. Ada yang dipanggil ada pun Hakim, tidak mengapa, karena Allah memberikan kepada Luqman Al-Hakim. Makanya nama-nama Allah itu ada dua, ada yang boleh dipakai oleh manusia, ada yang tidak. Seperti nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim dipakai oleh Nabi Muhammad. Qad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaykum ma 'anittum harisun bil mu'minina ra'ufur rahim. Dan juga ada beberapa nabi-nabi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nama nabinya. Ada pun di sana ada nama-nama Allah yang dimaksud telah dipakai siapa saja termasuk nabi, tidak boleh. Itu Ar-Rahman, Al-Jabbar, Al-Qahhar, yeah? Al-Kibriya, tak boleh. Makanya antum tak boleh, maklumnya tak jabbar. Antum panggil yang benar, Abdul Jabbar, Ar-Rahman, Abdul Rahman. Karena Al-Jabbar itu apa? Sombong aku, Jabbar itu. Terus dia maha apa namanya, intinya kibriya di atas daripada kibru sombong. Makanya di dalam hadis kunci sombong itu pakai itu siapa yang menarik Allah akan hinakan itu. Allah Ustaz sekarang menyadari bahwa bekerja di tempat-tempat yang di situ terjadi istilah banyak masyarakatnya, tetapi di sisi lain itu merupakan sudah menjadi manajer sana, sedang istri menyuruh untuk pindah saja. Tolong dinasihati ana dan kiat-kiatnya bagaimana. Yes. Istilah ada dua macam. Ikhtilatul 'adah wa ikhtilatus syahwah. Ikhtilatul 'adah yang tidak bisa kita hindarkan, maka mau istilah. Atau kalau tidak istilah, sebaiknya mau sendiri. Seperti istilahnya anak sekolah satu kelas, istilahnya anak mahasiswa guyonan dok nongkrong, istilah itu yang tak boleh. Nah, sekarang aku simpan. Istilahnya di tempat kerja aku sudah ada, aku sudah tahu. Artinya ukurannya di mana? Antum sudah terpantun semuanya, sudah terbina agamanya itu. Apalagi teman kerja gaya pakai jilbab, pakaiannya ini tetap pokoknya atas bawah repot ini kan, sehingga susah masuk anak merem. Aku pakai kagak, tidak mungkin. Nah dalam kondisi ini antum lebih tahu kondisi diri aku sendiri. Kalau memang ada alternatif itu lebih baik. Tapi kalau memang tidak ada alternatif, antum menghindar semaksimal mungkin dari kerumunan, dari istilah, dari syahwat. Dan perintah Allah antum melaksanakan menundukkan pandang. Itu maksudnya insya Allah. Mudah-mudahan Allah kasihkan jalan keluar antum. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min hayth la yahtasib. Allahumma.